lautan gelombang deras menerjang tebing batu karang pun adakah kamu? Di padang lalang yang tandus kebuni kering terbakar tersadar lesu adakah kamu? Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin berpergi, ku panggil namamu, jantung rasa terbelah menahan pergikan dia. Datanglah, datanglah dalam pelukanku. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Padahal kembang melati ada perahu bertolak menembus pekanmu adalah kamu. Di hati terang benderang nyanyian surga bergerak mendikam dada adalah kamu. Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin bermati, ku panggil namamu, jantung rasa terbelah menahan pergikan dia. Datanglah, datanglah dalam pelukanku.